بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan ولكن العلم هو النافع. Akan tetapi ilmu adalah yang bermanfaat. فإذا كان كثير العلم والكتب فحبذا. Maka apabila seseorang memiliki banyak ilmu dan menulis banyak kitab-kitab, maka alangkah baiknya. Wa hunaka minal a'immati man 'indahul 'ilmul ghaziru wa 'indahul kutubul katsiratu. Dan di sana ada dari kalangan a'immah yang memiliki ilmu yang banyak dan menulis banyak kitab. Fa idza istama'a al-amrani al-'ilmu al-kathiru wal-kutubu al-kathiratu fahabbada. Maka apabila terkumpul dua perkara, ilmu yang banyak dan kitab yang banyak, alangkah baiknya. Wa idza khala min al-istifadati min hadzal ilmi fala tanfa'u kathratul kutubi wala kathratul ilmi fa innaha wabalul 'alaihi. Dan apabila seseorang kosong dari mengambil faedah dari ilmu ini, maka tidak bermanfaat baginya banyaknya kitab yang ia tulis dan banyaknya ilmu yang ada pada dirinya. Karena perkara-perkara tersebut justru menjadi musibah baginya. Walihada yaqulu ba'dul anbiya'i wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Karena inilah sebagian dari kalangan para nabi mengatakan, dan tidaklah aku ingin menyelisihi kalian dengan melakukan perkara yang aku larang kalian darinya. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, apakah kalian memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan sementara kalian justru melupakan diri-diri kalian sendiri dalam keadaan kalian membaca Alkitab? Tidakkah kalian memahami? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan? Besar kemurkaan di sisi Allah. Kalian mengatakan apa yang tidak kalian perbuat. Fahunaka unasun qawwaluna walaisu bifa'alina. Di sana ada orang-orang yang banyak berbicara, namun tidak melakukan apa yang ia ucapkan. Fayajibu an yajma'al muslimu bainal aqwali wal af'ali. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mengumpulkan antara ucapan dengan perbuatan. Tusaddiku af'aluhu aqwalahu. Perbuatan-perbuatannya membenarkan ucapan-ucapannya. Fayad'u ilal aqidati wa ya'taqidu wa yad'u ilal amali wa ya'malu. Fahadha huwal ilmun nafi'u. Ia menyeru kepada akidah dan ia sendiri meyakininya. Ia menyeru kepada amalan dan ia sendiri mengamalkannya. Inilah dia ilmu yang bermanfaat. Yad'u ila sunnati wa yaltazimuha. Ia mengajak kepada as-sunnah dan ia sendiri berpegang teguh dengan as-sunnah. Yuharibul bid'ata wa yakunu jaddan fi harbiha. Wa min ashaddin nasi bu'dan anha. Ia memerangi kebid'ahan dan bersungguh-sungguh dalam memerangi kebid'ahan, dan termasuk di antara manusia yang paling jauh dari kebid'ahan tersebut. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa'alam rahimakallahu anna man qala fi dinillahi bira'yihi wa qiyasihi wa ta'wilihi min ghairi hujjatin minas sunnati wal jama'ati faqad qala 'ala allahi ma la ya'lamu. وَمَنْ قَالَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُ فَهُوَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. Dan ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya barang siapa berkata tentang agama Allah dengan pendapatnya, kiasnya, dan penafsirannya tanpa ada hujjah, tanpa ada dalil dari as-sunnah wal jamaah, maka sungguh ia berkata tentang Allah perkara yang tidak ia ketahui. Dan barang siapa berkata tentang Allah perkara yang tidak ia ketahui, maka ia termasuk di antara orang-orang yang membebani diri sendiri. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan القائل برأيه وقياسه من غير حجة من الكتاب والسنة هو قائل على الله بغير علم. Orang yang berkata tentang agama Allah Ta'ala dengan pendapatnya dan kiasnya tanpa hujjah dari Alkitab dan Sunnah, maka ia berkata tentang Allah tanpa ilmu. وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ الْقَوْلَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Dan sungguh Allah Ta'ala mengharamkan ucapan tentang Allah Ta'ala tanpa ilmu. قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan wala taqafu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Dan janganlah engkau mengikuti perkara yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan kalbu, semua itu akan ditanya. Wa qala Allah Ta'ala قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, wahai Nabi, hanya saja Rabbku mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak darinya maupun yang tersembunyi, dosa, kesewenang-wenangan tanpa hak, dan syirik kepada Allah yang Allah tidak menurunkan dalil tentangnya, dan kalian berkata tentang Allah perkara-perkara yang tidak kalian ketahui. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan inna allaha ركب هذه الكبائر انتقل فيها من الأصغر إلى الأكبر. Sesungguhnya Allah Ta'ala di dalam ayat tersebut mengurutkan dosa-dosa besar ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berpindah adanya dari yang paling kecil kepada yang paling besar. فَاَعْتَبَرَ الْقَوْلَ عَلَى اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَكْبَرَ مِنَ الشِّرْكِ. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap ucapan tentang Allah tanpa ilmu lebih besar dosanya daripada kesyirikan. Li'anna syirka ahadu afradil qawli 'ala Allahi bighairi ilmin. karena kesyirikan adalah salah satu dari bentuk-bentuk ucapan tentang Allah tanpa ilmu. Wa ma mansha'ul kufri wadh-dhalali wal ilhadi illa minal qawli 'ala Allahi bighairi ilmin. Dan tidaklah muncul kekafiran, kesesatan dan penyimpangan kecuali dari ucapan tentang Allah tanpa ilmu. Wa min akhtaril umuri an yaqula al insanu 'ala Allahi bighairi ilmin. Dan termasuk di antara perkara yang paling berbahaya adalah seseorang berkata tentang Allah tanpa ilmu. Wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru 'ala Allahi al-kadhib innal ladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib la yuflihun. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kalian mengatakan apa yang lisan-lisan kalian sebutkan dengan dusta, ini halal dan ini haram, dalam rangka mengadakan kedustaan atas nama Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah, mereka tidak akan beruntung. Fal yatawarra'il muslimu anil qawli 'ala Allahi 'azza wa jalla bighairi 'ilmin fi kulli abwabid dini la tatakallam illa bi'ilmin wa iyyaka wal ra'ya wal qiyasa wal hawasa. Maka hendaknya seorang muslim menjaga diri dari berkata tentang Allah Azza wa Jalla tanpa ilmu dalam seluruh bab agama ini. Janganlah engkau berbicara kecuali dengan ilmu, dan jauhilah oleh kalian pendapat, kias dan kebingungan yang menyelisihi Al-Quran maupun Sunnah. Al-Aqaidu laisa fiha qiyasun. Akidah tidak ada padanya qiyas. Al-umurul ghaibiyatu la qiyasa fiha. Perkara-perkara ghaib tidak ada qiyas padanya. Wala majala lil aqli fiha. Dan tidak ada tempat bagi akal di dalam perkara-perkara ghaib. Wala majala lirra'i fiha. Dan tidak ada tempat untuk berpendapat di dalam perkara-perkara ghaib. Ma'alal abdi illal imanu wat taslimu. Tidaklah ada kewajiban bagi seorang hamba dalam perkara-perkara ghaib melainkan mengimani dan tunduk berserah diri. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Ta'ala berfirman yang artinya Alif Lam Mim. Kitab tersebut yaitu Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib dan mendirikan salat serta menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Yu'minuna bil ghaibi yastaslimuna lillahi istislaman kamilan fi hadhil umuril ghaibiyyati. Mereka beriman dengan perkara ghaib. Mereka berserah diri dengan sempurna kepada Allah Ta'ala di dalam perkara-perkara ghaib ini. Yu'minuna bil jannati wa yu'minuna bin nari wa bi'adzabil qabri wa bis sirati wa bil mizani wa bil hisabi. Mereka mengimani surga, mengimani neraka, siksa kubur, sirat, timbangan amal, dan hisab. Wa bi kulli ma dzakarahullahu tabaraka wa ta'ala min tafasilil yaumil akhiri. Dan mereka mengimani segala sesuatu yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan berupa perincian-perincian tentang hari akhir. Wa bi kulli ma akhbarallahu 'azza wa jalla bihi 'anil rusuli wal umamil madiyati. Dan mereka mengimani segala sesuatu yang Allah Azza wa Jalla khabarkan tentang para rasul dan umat-umat terdahulu. Yu'minuna bidzalika imanan la syakka fihi. Mereka mengimani semua itu dengan keimanan yang tidak ada keraguan padanya. Yaqumu ala akhbarillahi azza wa jalla la ala ar-ra'yi wal hawa ala akhbaril rasulil karimi alaihi salatu wassalam. Keimanan yang berdiri di atas khobar-khobar dari Allah azza wa jalla, tidak berdiri di atas pendapat dan hawa nafsu semata, berdiri di atas khobar-khobar dari Rasul yang mulia alaihi salatu wassalamu. Wa ammal qiyasu fil umuri dunyawiyyati wa fi abwabin ghairil aqaidi fahada qad yuhtaju ilaihi idza tawaffarat syurutu sihhatil qiyasi wa 'udiman nassu. Adapun qiyas dalam perkara-perkara duniawi dan dalam bab-bab selain akidah, maka ini terkadang dibutuhkan. Terkadang dibutuhkan apabila terpenuhi syarat-syarat sahnya kias dan tidak didapati dalil. Li'annahu la qiyasa ma'a nassin. Karena tidak ada kias bersama dengan adanya dalil. Waqad yaqisul 'alimu awil jama'atu minal ulama'i qiyasan sahihan ma'a anna hunaka nususan fil mawdu'i lam tablughum. Dan terkadang seorang yang berilmu atau sekelompok dari para ulama melakukan kias dengan kias yang benar, padahal di sana ada dalil-dalil tentang pembahasan tersebut yang belum sampai kepada mereka. Kama dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fil ijma'ati allati du'iyat annahu bil istiqra'i ma min ijma'in ud-du'iya illa waqad sabaqahu nassun minasy syari'i lakin haula'i lam ya'lamu bidzalika. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang ijma-ijma yang diklaim bahwasanya berdasarkan penelitian tidak ada satu ijma pun yang diklaim, melainkan ijma tersebut telah didahului dalil dari pembuat syariat ini. Akan tetapi para ulama ini tidak mengetahuinya. Wa kadzalika kafirun minal qiyasati yaqisuha kafirun minal ulama'i wa takunu sawaban wa yakunu fi aslil mas'alati nassun. Demikian pula banyak dari kias-kias, banyak dari kalangan para ulama melakukan kias dan kias tersebut benar, padahal didapati dalil dalam pokok permasalahan tersebut yang dilakukan kias padanya tersebut. Lakinil alimu alaihi an yattaqiyallaha mastata'a bi an yajtahida wa yajtahida wa yajtahida fi talabin nususi. Akan tetapi seorang yang berilmu wajib baginya bertakwa kepada Allah Ta'ala sesuai dengan kemampuannya, yaitu ia bersungguh-sungguh dalam mencari dalil-dalil. Fa'idha lam yajidin nassa wajtahada bira'yihi manittahada fa'asaba falahu ajrani wa manittahada fa'akhto'a falahu ajrun wahidun. Kemudian apabila ia tidak mendapati dalil, ia berijtihad dengan pendapatnya. Barang siapa berijtihad lalu benar, ia mendapatkan dua pahala. Dan barang siapa berijtihad lalu keliru, ia mendapatkan satu pahala. Fa'idha badala wus'ahu fil husuli ala nassi walam yajidhu ثُمَّ اجْتَهَدَ رَأْيَهُ فِي ضَوْءِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ وَيَعْذُرُهُ اللَّهُ فِي خَطَائِهِ. Maka apabila seorang yang berilmu telah mencurahkan upayanya dalam mendapatkan dalil, namun ia tidak mendapatkannya, kemudian ia beristihad dalam pendapatnya berdasarkan syariat Islam, maka apabila ia benar, ia mendapatkan dua pahala, dan apabila ia keliru, ia mendapatkan satu pahala, dan Allah Ta'ala memberikan uzur kepadanya dalam kekeliruannya tersebut. Tafaddalu wa barakallahu fikum.